ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu, fitnah sekarang maupun fitnah-fitnah sebelumnya. Secara ringkas saja, ya, yang pertama hati-hati dari kezaliman, ya. Kadang orang menyepelekan kezaliman. Bisa jadi kezaliman bisa menyebabkan ketergelinciran. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan Nabi telah mengatakan ittaqud dzulma wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa itu dan Allah Azza wa Jalla. Dan mendzalimi itu bukan mendzalimi fisiknya saja atau mendzalimi hartanya, mendzalimi kehormatan orang, harga diri orang yang tadinya dia seorang syekh, ya, dihormati, bisa menjadi orang yang bisa ibaratnya diinjek-injek kehormatannya gara-gara ponis-ponis seperti itu. Ini zalim. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Tidak boleh di langgar sembarangan. Kemudian juga, ya, dari fitnah-fitnah yang ada, bukan hanya fitnah ini dan fitnah-fitnah sebelumnya, Hajuri dan Muhammad dan Imam dan yang lain, Falih al-Harbi, ambil pelajaran, ya. Hindari sikap bangga diri. Ya, bangga diri ini penyakit akhlak yang sangat berbahaya. Ya, ini mungkin munculnya sekian tahun berikutnya baru muncul efeknya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih menyebutkan satu bab khusus. Kata beliau, min afdali adabil alim tawadu'uhu wa tarkul ijabi ilmi wa nabdu hubbir riyasa anhu. Di antara yang terafdal dari adab-adab alim adalah sikap tawadhu'nya. Ya. Tidak berbangga diri dengan ilmunya dan membuang dari dirinya cinta ketokohan. Ini penting sekali sebagaimana kata Ibn Abdul Barr. Jangan sampai orang mengatakan wah, sudah itu ulama-ulama sudah meninggal. Syekh Ibn Baz meninggal. Syekh Utsaimin sudah meninggal. Sekarang sudah enggak ada lagi yang seperti mereka. Ya. Sehingga seolah-olah tidak perlu menganggap masyayikh yang ada. Semua dari orang-orang mu'asirin yang ada sekarang yang ada, saya enggak pernah baca bukunya kecuali Syekh Albani saja. Yang lain tidak. Syekh Rabi juga tidak, Syekh Rabi pun tidak. Nah, kata-kata semacam itu ya tidak pantas, ya kan, seolah-olah menunjukkan ada sifat-sifat yang tidak baik tadi. Ala kulli hal, hati-hati dari bab ini, ya kan. Kita semuanya nggak ada yang menjamin untuk diri kita selamat, ya. Kita akan selamat kalau Allah selamatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua sampai kita berjumpa dengannya. Dan Nabi juga mengatakan terkait bangga diri ini, salah satu dari muhlikat halal yang membinasakan adalah i'jabul mar'i nafsi. Seorang bangga diri itu menghancurkan. Begitu pula gurur. Tadi kita telah sedikit bicara gurur. Gurur itu tadi sebetulnya dia enggak punya tapi merasa punya. Ya. Atau seandainya pun punya tapi jatuh ke bangga diri tadi. Jadi sikap gurur ini yang tadi kita sebutkan, ya, Syekh mengomentari siapa? Fali al-Harbi. Lama gharathu nafsuh ata bil ajaib. Ketika dia tertipu oleh keadaan dirinya, ya, makanya ulama dulu mengatakan, ya, atau sebagiannya enggak mau tenar, ya. Kata Imam Ahmad, saya ini berangan-angan seandainya saya di salah satu lembah di Mekah saja. Kenapa? Dan apa maksud dia mengatakan itu? Maksudnya biar orang enggak tahu saya lah. Sekarang ini saya sudah teruji dengan ketenaran. Artinya sudah orang kadung tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad. Nah, ulama dulu justru seperti itu. Ini bisa membuat orang tadi bangga diri. ya, bisa membuat orang tadi lupa diri, ya, gurur, tertipu oleh kondisi seperti itu. Ya, ketika ada orang yang mengikuti rame-rame, dia berjalan diikuti. Na'udzubillah, ini bisa membuat orang apa? Gurur tadi, merasa dirinya seperti apa begitu. Kalau sudah gurur, nanti menginjak tahap berikutnya bangga diri. Kalau sudah bangga diri, tahap berikutnya sombong. Ya. Kalau sombong sudah, na'udzubillah, merendahkan yang lain dan sudah tidak peduli dengan yang lain. Kemudian juga berikutnya pelajaran yang lain, ya, kita kalau begitu jangan merendahkan orang lain, terutama apalagi ulama, thullabul ilm, sekalipun dia itu selevel dengan kita, bahkan di bawah kita, apalagi lebih tua dan lebih berilmu. Jangan sampai ada kata-kata yang merendahkan dan perasaan merendahkan. Siapa tahu dia lebih baik daripada kita. Dan ulama dulu, ya, seperti yang kita tahu bahwa disebut alim yang rabbani, betul-betul alim yang mendidik, ketika dia bisa dan mau mengambil ilmu dari yang selevel dan yang di bawahnya bahkan. Okay. Ini semua hal yang maklum di kalangan para ulama, cuma bagaimana mengamalkannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak keberatan meriwayatkan dari At-Tirmidzi, mengambil dari Tirmidzi yang dia adalah muridnya. Begitu. Ya, jadi enggak boleh merendahkan. Kemudian terhadap yang lebih berilmu, lebih tua, hormati. Ya. Seandainya pun mungkin enggak cocok dalam salah satu pendapat, tetap menghormati. Bab pendapat itu masing-masing antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap hormati mereka, para ulama atau yang lebih tua, lebih berilmu, harus lebih dihormati. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan apa? Laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya, walam ya'lam li'alimina haqqo. Bukan dari golongan kami yang tidak mengetahui haknya orang yang alim. Seandainya pun kita ini orang alim, seandainya kita ini orang alim, ketika ada yang lebih alim dari kita, ya, mereka yang diposisikan pada tempatnya, dihormati, dihargai, ya, bukan kemudian direndahkan, dibantah dengan cara yang tidak baik, diremehkan. Ini harus berhati-hati. Kita nggak bicara level ulama atau level thullabul ilm atau semua level. Kita berada di orang awam, kita berada di level thalibul ilm, kita berada di level para dai, kita di level para syekh, semuanya mesti begitu. Ya. Menghias diri dengan hal tersebut. Kemudian jangan menfonis terutama ulama-ulama atau syekh yang jelas di atas sunnah dan membela sunnah kecuali dengan hujjah yang nyata. Kan gitulah, itu inti bab kita sebetulnya. Berikutnya pelajaran yang lain yang kita ambil adalah selalu mengikuti nasihat para ulama kibar. Alhamdulillah kita ini di Indonesia yang tahu dakwah sejak lama, ya, melewati masa-masa fitnah yang macam-macam. Di awal fitnatul khalij, fitnah di perang Teluk, ya. Perang Teluk itu, ya, ketika itu mungkin orang belum begitu paham apa itu salafiyah, ya. Tapi ketika mengikuti ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, selamat. Berikutnya muncul fitnah. Fitnah itu tadi apa? Perang Teluk itu ya terkait dengan fitnah orang-orang Ikhwanul Muslimin, Sururiyah, ya, yang tampaknya seperti salafi tapi ternyata membela Ikhwanul Muslimin. Ya, Safar Hawali, Salman Auda itu waktu itu. Kemudian pindah fitnah berikutnya, ya, muncul di Yaman misalnya, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, yang mereka itu awal-awalnya dinilai sebagai ulama Ahlussunnah. Kita yang sebagai murid-murid, yang sebagai thullabul ilm, ketika melihat orang seperti dia salah, ya, kalau bukan karena hidayah dari Allah, bisa tergelincir. Wah, itu orang seperti itu sudah dikatakan begini-begini oleh Syekh Fulan, Tapi ingat, pegangi apa nasihat para ulama-ulama besar, ya. Dan ikuti ilmu. Ini hal yang penting. Kita ini belajar, ya, ada ilmunya, ada patokannya. Kalau kita mengikuti ilmu, siapapun yang keluar dari ilmu, ya dia salah. Siapapun dia. Tapi kalau kita mengikuti orang, dan kadang ilmu kita menjadi kacau karena orang, ya. Kayak sekarang ini, jelas nggak boleh taklid. Siapa yang nggak tahu? Nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada yang nggak tahu. Jelas semua orang paham, nggak boleh taklid. Nggak boleh mencela tanpa bukti. Semua orang paham itu. Ya, nggak boleh mendzalimi. Semua orang paham. Itu ilmu-ilmu kita itu, semuanya. Nah, kalau kita mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, oh jelas masalah ini kita bisa menghukumi. Tapi kalau kita melihat, Syekh Muhammad bin Hadi, gimana ini ya? Ini syekh besar. Tapi gimana? Kita belajarkan begini. Akhirnya pusing kita. Ya, terus gimana ini? Ilmu kita menjadi goyah. Jadi yang benar gimana? Akhirnya kalau orang yang tergelincir, setelah goyah tergelincir, Syekh Muhammad benar, cari-carikan alasannya, ya, atau nggak mungkin Syekh salah, ya, dia pernah mengatakan kalau mau mencacat seseorang itu ya kumpulkan dalilnya dulu, ya, baru memvonis. Ya. Ketika orang nggak mengikuti bimbingan para ulama dan tidak mengikuti ilmu, tergelincir dan menjadi orang yang fanatik-fanatik tersebut. Ya. Muncul berikutnya fitnah Abul Hasan, nanti Ali Hasan, ya. Ali Hasan yang orang-orang yang ngaku murid-muridnya Syekh Albani. Padahal Syekh Albani mengatakan saya tidak punya murid. Iya. Karena mereka duduk di majelis-majelis biasa saja, yang muridnya Syekh Albani itu justru Syekh Rabi, ya kan, Syekh Ali Nasir Faqihi, ulama-ulama itu, Syekh Muqbil itu yang betul-betul di majelis-majelis ilmu, ya, dengan Syekh Albani rahimahullah. Kalau Syekh Rabi di kelas, ya, dosennya Syekh Albani, mahasiswanya Syekh Rabi. Itu yang murid sesungguhnya. Bukan Ali Hasan yang duduk di majelis 1-2 jam, ya, tanya jawab, bukan itu. Syekh Albani mengatakan enggak punya murid yang begitu. Ya. Menyimpang, ya. Memuji-muji apa? Wahdatul Adyan, suatu kesepakatan yang terkandung padanya Wahdatul Adyan, kesatuan agama dan seterusnya. Nah, orang ketiga melihat, ini yang Ali Hasan ini, muridnya Syekh Albani. Tapi ilmu begini, ini gimana ini? Nah, kalau orang tidak mengikuti ilmu akan mengatakan, jadi karena orang taklid itu sudah saya ikut sajalah. Tapi mengikuti ilmu, ini ilmu begini, dia yang salah. Ulama masyayikh, nih, ulama besar mengatakan begini. Jadi, dan itu pesan Rasulullah, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang-orang besar di antara kalian. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, ya. Kita kadang ya ketar-ketir, khawatir terhadap diri-diri kita. Kalau mereka yang sudah kelas-kelas begitu, ya, bisa jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, bagaimana dengan kita? Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan kita, kita gak akan selamat. Dan terkadang seperti kata ulama, orang yang baik, yang mukhlis itu tergelincir, itu Allah tetapkan karena sebagai apa? Ujian bagi kita. Ujian ilmu tadi, mau mengikuti ilmu atau mau taklid? Mengikuti yang benar atau mengikuti yang salah? Nah, jadi ujian. Kalau yang salah itu orang kafir, siapa yang mau ikut? Yang enggak ada sudah. Yang salah orang ahli bidah, siapa yang mau ikut? Siapa yang salah itu orang fasik sudah. Nah, orang-orang yang tullabul ilm, orang-orang yang tadinya kelihatan baik, diuji dengan sesuatu yang betul-betul ujian. Kalau ini soal yang sulit ini, kalau ibarat kita di sekolah, ya. Ada soal yang gampang semuanya bisa menjawab, tapi ketika soal begini tidak semua bisa menjawab. Tidak semua lulus dari ujian ini. Nah, kita sendiri juga begitu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa ablana min ladun karama innaka antal wahhab, dan yang semakna dengan itu doa-doa untuk istiqamah. Kemudian jauhi orang-orang yang buruk, ya. Jangan kita mengayomi orang-orang yang buruk. Mendekatkan mereka, jangan. Ya, sebaliknya dekatkan orang-orang yang baik. Jangan sebaliknya, yang baik-baik malah dijauhkan. Nah, ini di antara hal yang tampak pada fitnah ini. Yang baik-baik dijauhkan, yang buruk-buruk didekatkan. Na'udzubillah. Ya. Bahkan satu hal yang ya semuanya tersingkap akhirnya, ya. Semuanya tersingkap. Tapi itu hal yang ma'ruf, sehingga bukan hal yang tersembunyi. Salah satu dari orang dekat sekali dengan Syekh Muhammad, ternyata ya dari Maroko sana. Di Marokonya sudah gempar, dia sebagai penyelundup besar. Penyelundup barang-barang dari Cina dalam jumlah yang besar. Beritanya kemana-mana sudah itu. Nah, orang seperti ini ke Madinah, entah Syekh Muhammad tahu atau tidak, wallahu a'lam. Bab itunya enggak tahu. Yang jelas orang ini jadi orang dekat sekali dengan Syekh Muhammad. Ya. Na'udzubillah. Kemudian juga hal yang penting adalah kita memberikan nasihat, dan jangan basa-basi, ya, dengan teman kita, dengan murid kita. Hal yang cukup jadi perhatian juga adalah model ini. Basa-basi tapi akhirnya tidak menasihati. Nasihat itu walaupun pahit tapi baik, ya, ibarat obat. Kita pun yang dinasihati walaupun pahit, pedes mungkin di telinga, awalnya sakit hati, tidak apa-apa sudah. Ya, ibarat kita disuntik awalnya sakit tapi habis itu sembuh. Ya. Tapi kalau kita enggak mau dikata-katai yang apa agak menyakitkan, akhirnya kita terus sakit. Enggak mau disuntik, enggak mau minum pil, akhirnya sakit terus. Nah, begitu pula kita dengan teman kita, jangan oh kamu enggak ada masalah, enggak ada masalah. Padahal kita tahu dia salah. Ya, kata orang pepatah Arab, shodiquka man shodaqaka, la man shodaqaka. Teman kamu itu yang jujur kepada kamu. Kalau kamu salah, ya bilang salah. Bukan teman kamu itu yang selalu membenarkan kamu. Walaupun salah dibilang benar, ya sudah, akhirnya sesat pun dibilang benar. Kamu enggak apa-apa, ya. Ya, sesat sedikit lah, enggak apa-apa. Ini gimana kalau begitu? Dulu seorang siapa? Maimun bin Mihran mengatakan kepada Ja'far bin Barqan, "Ya Ja'far, kulli fi wajhi ma akrah." Pesan kepada temannya atau kepada gurunya, saya enggak tahu, ini perlu dilihat. Katakan di hadapanku sesuatu yang saya enggak suka. Ya. Fa inna ar-rajula yansa akhah hatta yaqula lahu fi wajhihi ma yakrah. Sesungguhnya seorang itu tidak dikatakan menasihati saudaranya sampai dia berani mengatakan di mukanya sesuatu yang tidak disukai. Jadi intinya apa? Nasihat itu, sekalipun itu berat, sekalipun itu pahit, nah, tapi itu yang menjadi salah satu sebab keselamatan. Tapi kalau basa-basi terus, akhirnya ya basi dan busuk jadinya. Nah, akhirnya sudah jatuh dalam kesesatan, kekeliruan, ya, bukan menyelamatkan. Kemudian juga berikutnya, hati-hati dari namam, ya, orang-orang yang suka mengadu domba. Hati-hati dari orang-orang yang suka mengadu domba, karena ya, di antara orang-orang dekat itu kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu. Ya, membuat, bukannya membuat kita ini baik, tapi membuat kita buruk, membuat kita memusuhi orang, bukan membuat kita bersaudara dengan orang. Nah, ini berhati-hati, ya, dari orang-orang yang seperti itu. Di sini sebagai penutup saya bacakan ucapan Syekh Rabi Afidallah di salah satu kitab beliau, yaitu Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil. Kata beliau, "Fal 'alimul hadiq al-faqih an-nasih yasuddu abwabal fitan." Seorang yang alim, seorang yang cerdas, seorang yang betul-betul paham fikih, seorang yang betul-betul berniat baik, yasuddu abwabal fitan, dia justru akan menutup segala pintu menuju fitnah dan kekacauan-kekacauan. Wadara'i'aha, semua sarana kesana dia cegah. Wala yushariku ahlal fitan, dia tidak ikut serta. Dia tidak ikut serta bersama orang-orang yang suka bikin fitnah atau bikin kekacauan. Nah, saya selingi, apalagi jadi tokohnya. Ya, ikut saja, jangan. Makanya dulu dari as-salafus saleh ada yang mengatakan la antakuna tabi'an fil khairi khairun lak min antakuna ra'san fis syarr. Kamu jadi pengikut tapi dalam hal yang baik itu lebih baik daripada jadi tokoh tapi dalam keburukan. Ya. Kemudian kata beliau wala yusyarik ahlal fitan wal ahwa fi ma yadurrul ummah fi diniha, dan jangan mengikuti orang-orang yang suka bikin fitnah dan kekacauan dan para pengikut hawa nafsu pada perkara yang akan mencelakakan umat dalam urusan agamanya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah apa yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa ambil pelajaran darinya. Dan kita doakan para ulama kita supaya istiqomah di atas sunnah dan kita juga demikian. Dan semoga Syekh Muhammad juga kembali kepada yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.